Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني في الدين، أخواتي الله. Azina Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pengajian kita, pembahasan kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, sebuah kitab yang memuat, menerangkan, memaparkan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh salah seorang ulama yang terkemuka, Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang beliau adalah penulis dari sebuah kitab yang dipandang sebagai kitab yang paling bagus, paling lengkap dalam mazhab Hambali, bahkan yang sebenarnya dalam perbandingan mazhab. Karena beliau tidak hanya menyebutkan mazhab Hambali dalam kitab tersebut, tetapi juga menyebutkan madzhabul ulama dalam setiap pembahasan yang beliau paparkan, dan beliau bahkan kemudian menyebutkan tarjihat, apa yang rajih dari pendapat para ulama dan dalil akan pendapat yang kuat tersebut. Itulah kitab Al-Mughni, karya dari Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Baik, maka pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan melanjutkan apa yang diuraikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, di mana beliau telah menyebutkan pendapat, perkataan dari dua tokoh terkemuka dari ulama Islam. Yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Mubajjal, Sahibus Sunnah, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, Sirqan wa Haqqa, Harqan wa Sirqan, ya. Dan juga kemudian perkataan dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imamul Qurashi, di mana kedua imam tersebut menyebutkan tentang bagaimana sesungguhnya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam perkataan Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan sedikit lebih rinci tentang sikap beliau terhadap hadis dan keterangan tentang hal tersebut. Dan dalam pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan kaidah umum, ya, apa yang merupakan rumusan pokok dalam beriman, menerima, memahami semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara hukum maupun dalam perkara ibadah, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara muamalah, menurut apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini telah kita uraikan, telah kita paparkan, dan telah sama kita fahami bismillah ta'ala. Maka kita lanjutkan kemudian pada fakrah yang berikutnya, fakrah yang kelima, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam fakrah-fakrah, poin-poin yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau, Berkata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa ala hadha daraja as-salafu wa immatul khalafi kulluhum muttafiquna ala al-iqrari wal-imrari wal-ithbati lima warada min as-sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulihi min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Baik, beliau menukilkan dua perkataan imam yang terkemuka yang telah kita sebutkan tadi, ya. Dan tentu saja sesungguhnya penukilan perkataan para ulama, dimulai dari ulama sahabat ridwanullah alim ajma'in sampai kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in, bahkan sampai kepada generasi berikutnya yang mengikuti generasi terdahulu dengan ihsan, tentunya penukilan riwayat-riwayat dari mereka, perkataan dan pernyataan tegas dari mereka, para ulama tersebut rahimahumullahu jami'an, terhadap sikap dalam permasalahan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis yang sahih tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja sangatlah banyak. Jika ingin dikumpulkan, disebutkan satu per satu, sangat banyak. Maka saya mencukupkan dengan dua perkara ini. Kemudian setelah itu mengingatkan bahwa apa yang disebutkan dari dua perkataan para imam ini sesungguhnya merupakan jalannya salafus soleh, generasi awal dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ingatkan kemudian dengan kalimat ini. Kata beliau, wa ala hadza, dan di atas perkara inilah apa yang disebutkan dari poin-poin perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Mubajjal, dan apa yang didapatkan dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Quwasyi, ya, di atas perkara-perkara inilah daraja as-salafu wa immatul khalaf. Daraja artinya isaru, mereka berjalan, salaku, di atas perkara inilah berjalan as-salaf, para salaf. Dan yang maksud dengan salaf di sini adalah siapa? Ya, qurunul mufaddalah, tiga generasi awal yang mulia dan utama, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahku, dan generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Itu tiga generasi yang awal dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sampai kemudian generasi tabi'in yang merupakan murid-murid dari para sahabat, pengikut mereka dalam kebaikan. Selanjutnya generasi atba'ut tabi'in, generasi yang mengikuti dan merupakan murid-murid dari tabi'in, ya, mengikuti mereka dengan ihsan. Inilah generasi salaf yang dimaksud, yang diitlakkan, yang disebutkan jika disebutkan kalimat salaf itu sendiri, ya. Di atas perkara itulah mereka pun berjalan. Wa immatul khalaf, demikian pula para imam-imam terkemuka, tokoh-tokoh terpandang dari khalaf. Nah, khalaf yang dimaksud adalah generasi yang datang setelah generasi salaf, yaitu generasi yang mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Makanya yang dimaksud dengan generasi khalaf, ya, yaitu para imam yang terkemuka, tokoh-tokoh Islam yang utama setelah generasi atba'ut tabi'in, ya, yang mereka mengikuti jalannya para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in dengan ihsan. Baik, mereka ini kata beliau, kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, kulluhum, seluruhnya mereka, muttafiquna, telah bersepakat, ya, ala al-iqrar. Lihat, ada tiga poin di situ. Bersepakat terhadap apa? Ala al-iqrar, itu yang pertama. Yang kedua, wal-imrari. Yang ketiga, wal-ithbati. Mereka bersepakat untuk al-iqrar, mengakui Ya, artinya mengimani pengakuan yang menuntun kepada keimanan, menerima qabul wa taslim, ya. Apa yang datang dari keterangan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tadi, baik yang datang dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis Nabi yang sahihah. Ya. Itu yang pertama, iqrar, pengakuan. Pengakuan yang mendatangkan tentunya apa? Penerimaan dan keimanan. Mereka beriman kepadanya. Wal imrari. Dan yang kedua, al imrar. Dari kata amarra yumirru, artinya melewatkan. Yang menunjukkan bahwa mereka, ya, menerima apa yang datang dari lafalnya sebagaimana adanya. Ya. Mereka tidak hanya beriman dengan apa yang datang dari keterangan-keterangan tersebut tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, baik yang datang dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Mereka tidak hanya beriman dengannya, mengakuinya, namun juga mereka menerima lafalnya. Ya. Mereka menerima apa yang datang dari keterangan-keterangan tersebut dengan penerimaan yang sempurna, sehingga lafalnya mereka tetapkan imrar, ya, membiarkan sebagaimana apa yang datang, ya. Yang ini berarti mereka menerima lafalnya, ya, dan juga menerima apa yang datang dari maknanya, tafsir, ya, dari ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dimaksud dengan tafsir di sini adalah makna dari lafal tersebut, bukan hakikat kaifiyah, ya. Karena apa yang berkaitan dengan kaifiyah sifat Allah dan hakikatnya adalah perkara yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwa dia perkara yang ghaba anna, tertutup dari kita pengetahuan tentangnya dan telah terhalangi kita untuk mengetahuinya karena ketidakmampuan kita memang untuk mencapai hal itu, ya, untuk mencapai hal itu. Tetapi apa yang datang dari keterangan-keterangan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang jelas, ya, maknanya pun jelas. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. As-Sami' jelas bahwa dia mendengar. Al-Basir jelas bahwa dia melihat. Tatkala disandarkan kepada Allah, maka sifat yang disandarkan kepada Allah pasti dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada padanya kekurangan. Ya. Itu misalnya dalam surah Asy-Syura ayat 11, ya. Kalau kita lihat dalam surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan, Allah berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ternyata manusia dalam proses penciptaannya, dalam tahapan-tahapan penciptaannya, maka Allah menyebutkan keadaan manusia itu, ya, bahwa dia terus disempurnakan penciptaannya, ya, dari nutfah, dari sperma, dari mani, ya, amsyajin yang belum bercampur, berkembang, mengalami proses hingga kemudian menjadi bentuk jasad manusia yang utuh. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Nah, pertanyaannya, apakah sama pendengaran dan penglihatan manusia yang disebut sebagai sami' dan basir di sini dengan yang disebutkan dalam surah Syura bahwa Allah mendengar dan melihat? Tidak, tentu saja, ya, lafalnya sama, kata-katanya sami' dan basir, tetapi ketika digandengkan, disandarkan, dinisbahkan, maka terjadilah pengkhususan. Manusia mendengar dan melihat itu jelas, tetapi pendengaran mereka terbatas, penglihatan mereka terbatas sesuai dengan keterbatasan zat mereka, kefakiran mereka, ya. Karena itu penglihatan pendengaran manusia didahului dari ketidaksempurnaan, ya. Anak kecil begitu lahir tidak bisa langsung melihat dia, ya kan? Ya. Bertahan, perlahan-lahan ia mulai mengenali cahaya. Selanjutnya mengetahui adanya bayangan. Sampai kemudian ia bisa melihat dengan lengkap dan sempurna. Ihathah. Ya. Jadi penglihatan, bagaimana pendengaran manusia didahului dari ketidakadaan. Ya, yusbihuhu al-adam. Sifat manusia itu dimulai dengan dari ketiadaan. Ya. Kemudian setelah itu dalam sifatnya sekalipun setelah ia lebih sempurna dalam penglihatan dan pendengaran, ya'tarihi an-naqs. Masih juga memiliki keterbatasan. Jika ia melihat ada batas pandangannya, ya kan? Hanya bisa sampai sejauh mata memandang, ya, sampai ke ufuk saja khatulistiwa. Itu pun semakin jauh semakin terlihat kecil. Itu pandangan manusia. Ya? Ya. Jika ada sesuatu yang menghalangi pandangannya, ya, maka akan terhalanglah pandangannya dari melihat apa yang dibalik dari penghalang tersebut, begitu kan? Ya. Pasti memiliki keterbatasan. Begitu pula pendengaran. Jika ia pun mampu mendengar, maka akan berbeda pendengarannya ketika ia mendengar suara yang jauh dengan suara yang dekat. Maka sifat sami' dan basir yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insan adalah sifat yang dikhususkan dengan penyandarannya kepada manusia. Namun arti kalimat itu jelas, sami' dan basir, mendengar dan melihat. Tapi ketika kita lihat dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya. Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Itu adalah akidah mujassimah, musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk yang hina. Ya? Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak sepun yang sebanding dengan Allah. Ya. Tetapi Allah kemudian mensifatkan dirinya dengan sifat wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah melihat, Allah ya mendengar lagi melihat. Maka pendengaran dan penglihatan Allah ini ya tentunya yang sempurna karena disandarkan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna. Maka tadi lihat, manusia pendengaran penglihatannya dimulai dari Adam, ketidakadaan. Kemudian ketika dia berkembang menuju ke kesempurnaan, sempurnanya pun sebatas kemampuan manusia. Ya tarihin naqas. Ya, dia masih mengalami keterbatasan. Ada kekurangannya juga, masih ada kekurangannya. Dan setelah itu nanti, ya, akan kemudian menuju kepada ketiadaan kembali. Maka orang tua pun ya semakin bertambah usia, semakin kabur penglihatan. Bukan hanya karena katarak, kadang matanya sehat, tidak ada katarak, tidak ada kapur yang menutupi matanya, tapi demikianlah fokusnya berkurang, ya, ada miopia ya. Untuk yang apa jauh susah, yang dekat-dekat bisa dilihatnya, ya, dan mata tua istilahnya. Begitulah keadaan penglihatan manusia. Maka tidak mungkin kemudian kita menjadikan penglihatan manusia itu ya kita samakan dengannya penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha sempurna. Tidak serupa penglihatan Allah dengan penglihatan makhluknya. Tapi kita tetapkan penglihatan itu bagi Allah. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan bagi dirinya. Wa huwas sami'ul basir. Allah yang berfirman. Ya, maka kita terima karena ini Allah yang menyatakan akan keadaan dirinya, tetapi kita tetapkan dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, penglihatan dan pendengaran yang tidak didahului oleh ketiadaan, ketidakmampuan, ya kan? Ya. Sifat azali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sempurna bagi Allah, tidak ada bentuk kekurangan dari sisi manapun. Ya. Karena itu, ya. Allah menyebutkan, ya. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absara. Allah tidak mungkin dicapai dengan penglihatan, dan penglihatan Allah mencapai segala sesuatu. Ya, Allah Maha Tahu, mengetahui dan melihat setiap apa yang terjadi pada hambanya, meskipun ia bersembunyi ya dalam sumur minyak yang paling dalam. Ya, kalau bisa masuk. Ya, Allah Maha melihat. Demikian pula pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada padanya kekurangan, keterbatasan. Dia adalah pendengaran yang sempurna. Kali itu berkata apa yang telah sering kita sebutkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat atau surah Al-Mujadilah. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, subhanalladzi wasi'at ya sam'uhu wasi'a sam'uhu kullal aswat, maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Jadi dia ada keterbatasan. Pendengaran Allah mendengarkan ya semua suara. Kemudian berkata Aisyah, mengapa dia menyebutkan ucapan ini yang dia merupakan pujian kepada Allah dan pensifatan Allah dengan sifat yang layak bagi Allah, itu sifat kesempurnaan dalam pendengaran. Kenapa? Kata beliau, inni lafi nahiyatil bait, sungguh aku di sudut rumah. Id ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tashtaki zaujaha, ia mengadukan keadaan suaminya. Masih dalam satu rumah yang sama, Nabi didatangi oleh seorang wanita mengadukan keadaan suaminya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah Aisyah, tetapi Aisyah di sudut rumah yang lain. Maka berkata Aisyah, ya, aku mendengar sebahagian perkataannya, wa yakhfa anni ba'dahu, dan tersembunyi dariku sebahagian pembicaraannya. Ya, keterbatasan. Karena sang wanita berbisik-bisik, berbicara dengan perlahan, ya, mengadukan keadaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala fawqa sab'a samawat, di atas langit yang tujuh. Ya? Di atas arsnya yang tinggi, ternyata mendengar suara tersebut. Ya? Hingga kemudian turunlah jawaban Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Mujadilah. Ya? Dengan surah Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Tujadilu zawjaha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Ya? Jadi ini menunjukkan bahwa pendengaran Allah tidak la ya'tarihi naqs wal afat. Tidak akan ada pada kekurangan, tidak akan mengalami keterbatasan atau penyakit, tidak. Demikian pula tidak akan berujung dengan ketiadaan. Ya, dialah sifat azali bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah, annahu la yazalu wa lam yazal yattasifu bihi. Dalam akidah Ahlussunnah seperti itu. Bahwa dia di antara sifat yang Allah telah bersifat dengannya dan akan terus-menerus senantiasa bersifat dengannya. Sifat as-sam'u wal basar, mendengar dan melihat. Ya, lihatlah. Ya. Maka ini apa yang datang dari keterangan salafus saleh. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari a'immatul khalaf, ya. Mereka semuanya bersepakat dalam tiga poin yang disebutkan tadi. Yang pertama, al-iqrar, pengakuan, keimanan, beriman kepada apa yang datang dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi dari keterangan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imrar, ya, menerima apa yang datang, ya, dengan membiarkan keterangan-keterangan tersebut sebagaimana datangnya. Amirruha kama ja'at bila kaifa. Biarkan lewat keterangan-keterangan itu sebagaimana datangnya, dan jangan kita bagaimanakan, mengandai-andaikan, mengkhayal-khayalkan, menggambar-gambarkan dengan gambaran, ya. Karena sesungguhnya tidak mungkin kita menggambarkan sifat dan zat Allah yang mulia hanya dengan akal manusia yang yang sempit. Ya? Baik. Dan yang ketiga, wal itsbat. Dan ini yang pokok. Wal itsbat dan menetapkan. Ya? Karena di sana ada orang yang mengaku beriman kepada ayat-ayat sifat tersebut, hadis-hadis sifat tersebut. Tetapi kemudian mereka tidak imrar. Ya? Mereka tidak menerima dan melewatkannya sebagaimana datangnya. Dengan apa? Mereka menta'wil-ta'wilkannya, menafsir-nafsirkannya dengan tafsir yang tidak ada keterangan tentangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Amantu billah wa imma ja'ani la ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa imma ja'ani rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah itu Al-Qur'anul Karim dengan semua kandungan isi dan maknanya. Ya? Ala muradillah. Seperti apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi rasulillah dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma ja'an an rasulillah ala muradi rasulillah dan juga beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua perkara. Ya? Yang dia sah, ya, diterima dan diakui oleh para ulama ahli hadis bahwa dia adalah dari perkataan dari apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada yang didustakan, ada kedustaan yang disusupkan ke dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga terdapat dalam apa yang diriwayatkan dari Nabi, ya, perkara-perkara yang tidak sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditetapkan di sini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa yang sah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, menurut apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi penetapan. Sekali lagi, ada yang menerima, beriman, tetapi kemudian menta'wil-ta'wilkan dengan ta'wil yang batil, yang tidak ada keterangan tentangnya, tentang perkara tersebut. Dan mereka pada hakikatnya adalah menolak, tidak menerima. Ya, yang benar adalah iqrar, imrar, dan isbat. Ya, lima warada minas sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, tanpa kemudian kita menolaknya dengan menta'wil-ta'wilkannya. Ya, tanpa kita memperpanjang pembahasan dengan ta'wil-ta'wil yang batil, dengan tafsir yang keliru, tafsir yang tidak didasarkan kepada apa yang diriwayatkan dari perkataan generasi awal umat ini, yaitu salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dari a'immatu al-khalaf, dari para imam-imam khalaf yang datang sesudah mereka. Naam, ya. Maka ini perkara yang jelas, ya, tentang kewajiban kita untuk melaksanakan tiga perkara tadi, ya, beriman, mengakui, menerima, kemudian membiarkan sebagaimana datangnya, ya, dan itu berarti menerima lafal dan makna yang terkandung dalam lafal tersebut, ya, makna yang terkandung dalam lafal tersebut. Sekali lagi, bukan kemudian menyerupakan Allah dengan makhluknya yang dia adalah akidah musyabbihah mujassimah, ya, dan juga bukan dengan menafsir-nafsirkan, ya, apa yang datang dari keterangan-keterangan tersebut dengan tujuan penolakan. Intinya yang diinginkan adalah penolakan dari apa yang datang itu, bukan imrar, ya. Dan yang ketiga adalah penetapan, ya, apa yang merupakan ketentuan dari, ya, sifat-sifat tersebut yang dia merupakan sifat yang tinggi, yang layak dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yaliqu bijalalihi azza wa jalla. Baik. Ya, ini poin yang kita dapatkan dari perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Intinya adalah apa yang dinukilkan, ya, dari ayat-ayat sifat dari hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya telah bersepakat di atasnya untuk beriman, kemudian melewatkannya sebagaimana datangnya dan menetapkan dengannya sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Telah bersepakat di atas perkara ini ya para salafus saleh dan para a'immatu al-khalaf, merupakan ijma' dari mereka. Ini poinnya. Ini poinnya ya. Jadi subhanallah, setelah beliau menyebutkan dua perkataan dari para ulama yang terkemuka sebagai contoh ya, bukan pembatasan, karena banyak di sana keterangan-keterangan yang lain dari mereka. Kemudian beliau sebutkan apa yang merupakan kesimpulan dan kaidah umum, rumusan pokok, bahwa perkara ini bukan pendapat satu dua orang saja, tapi dia adalah pendapat para salaf terdahulu dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ya. Karena itu disebutkan oleh para ulama ya, bagaimana ketika pada zaman Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ya Al-Harrani Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana beliau mengarang ya pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sebagai bentuk pengingkaran kepada apa yang berkembang ketika itu dari pemahaman yang menyimpang dari apa yang didapatkan dari perkataan para sahabat dan generasi awal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menulis kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, insyaallah mudah-mudahan akhwat kita di sini bisa mendapatkan dan mengkaji kitab tersebut dalam rangkaian pembahasan tentang silsilah akidah ya, untaian pembahasan akidah ya. Kitab ini kitab yang paling penting dalam permasalahan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau mengarang kitab itu. Namun kemudian beliau dituduh bahwa beliau bersendiri, bahwa beliau nyeleneh, menyelisih apa yang ada dari para ulama dan seterusnya dan seterusnya ya. Maka terjadilah munazarah ya, terakhir yang beliau tulis itu, didebatlah beliau dan sebagainya ya. Beliau diserang, dituduh ya, dengan tuduhan-tuduhan yang batil, yang tidak berdasar ya. Maka beliau tegakkan hujah ketika itu dan beliau tampakkan dengan keterangan yang sangat jelas gamblang, yang tidak menyisakan ya kesamaran tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bahwa apa yang beliau teruskan dalam akidah Al-Wasithiyah merupakan akidahnya para ulama salaf yang terdahulu ya, dari generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sampai generasi orang yang sesudahnya yang mengikuti mereka dengan ihsan ya, dari para ulama Islam ya. Beliau memaparkan itu. Nah, dalam keadaan munadharah seperti itu, maka khalifah, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa khalifah ketika itu berusaha untuk melihat banyaknya tekanan, serangan kepada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sementara beliau menyampaikan hujah dengan kuat ya, dan menunjukkan bahwa apa yang beliau sebutkan dalam akidah Al-Wasithiyah itu merupakan akidahnya para ulama ya, akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka khalifah ketika itu, amir ketika itu, menyampaikan kepada mereka yang hadir untuk mengatakan bahwa kalau begitu Imam Ibnu Taimiyah ini ya rahimahullah taala tidaklah menyandarkan akidahnya kecuali kepada salah seorang dari tokoh terkemuka dari ulama Islam. Siapa dia? Imam Ahmad. Maka biarkanlah dia dengan apa yang beliau dapatkan dari perkataan Imam Ahmad tersebut. Karena Imam Ahmad juga adalah tokoh terkemuka dari ulama Islam. Artinya beliau ingin untuk meringankan supaya orang jangan kemudian ya menyerang beliau, menekan beliau dan mengatakan ini tidak berdasar dan sebagainya. Beliau menyandarkan akidah yang beliau sebutkan itu kepada Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad salah seorang di antara empat imam mazhab yang diakui, kan gitu ya. Artinya yang disepakati akan kemuliaan mereka dan ketokohan mereka. Maka terimalah sudah. Ia ingin meringankan supaya orang yang menyudutkan sedikit menurunkan ya. Namun apa kata Imam Ahmad? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, sesungguhnya ya ini adalah perkara akidah ya, yang di atasnya ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, dan akidah bukanlah diambil dari Imam Ahmad, bukanlah diambil dari Imam Malik, bukanlah diambil dari siapapun ulama-ulama tersebut, tetapi akidah ini diambil dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan perkara yang berjalan di atasnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kemudian para ulama berikutnya yang mengikuti mereka dengan ihsan. Jadi tekankan bahwa ini bukan akidah Imam Ahmad semata gitu. Tidak, Imam Ahmad pun bukan mengarangnya. Tidak, beliau hanya menukilkan apa yang beliau dapatkan dari generasi terdahulu umat ini. Jelas ya? Ya. Maka beliau jelaskan, tegaskan di situ tentang perkara tersebut yang menunjukkan bahwa perkara yang disebutkan dari pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma dan sifat Allah, yaitu penetapan semua sifat yang Allah sifatkan bagi dirinya dalam Al-Quranul Karim dan disifatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ya, penetapan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, isbatan bila tashbih, ya, dan menafikan, menolak, ya, setiap sifat apa yang Allah nafikan, apa yang Allah tolak dari dirinya, dan apa yang ditolak oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam bentuk nafian bila atau tanzihan bila ta'tilin, dalam bentuk mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, ya, tanpa menolak. Jadi tetapkan, ya, bukan ditolak. Inilah pokok akidah yang bersepakat di atasnya, ya, ulama Islam seluruhnya, dimulai dari generasi sahabat sampai generasi yang berikutnya sesudahnya yang mengikuti mereka dengan ihsan tadi, ya. Maka lihatlah apa yang disebutkan dari kesepakatan ini, ya. Ya. Karena itu ingin saya nukilkan di sini, ya, perkataan sebagian ulama tentang perkara tersebut, ya. Di antaranya, sebenarnya banyak kita nukilkan di sini, tapi kita ambil poin-poin yang penting saja, ya. Poin-poin penting yang penting saja. Di antaranya adalah ucapan Nu'aim Ibn Hammad Al-Khuza'i, guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya, kita bawakan ini untuk menunjukkan bahwa batinnya, ya, adalah kedustaan apa yang disandarkan kepada para ulama, ya, dari tuduhan bahwa mereka ketika menetapkan bagi Allah sifat, apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, apa yang ditetapkan oleh Rasulnya bagi Allah, maka mereka dari golongan musyabbihah mujassimah, orang yang menjadikan Allah dan menyerupakannya dengan makhluknya, ya. Maka ini tidak benar, ya. Mereka menetapkan, namun mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, lihatlah sekarang perkataan Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i, guru dari Imam Al-Bukhari, sebenarnya dikutipkan oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Al-Ulu li Ali Al-Ghafar. Kata beliau Nu'aim bin Hammad, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara." Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ia telah kafir, ya kan? Ya. Itu adalah akidahnya orang-orang musyrik, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. "Wa man ankara ma wasafa bihi nafsahu faqad kafara." Baik, musyabbiha batil, bahkan kekufuran orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kata beliau berikutnya, "Wa man ankara," dan siapa yang mengingkari, "ma wasafa bihi nafsahu," apa yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut, "faqad kafara," dia juga telah kafir. Ya, kenapa? Karena dia menolak. Allah menetapkan bagi dirinya, kok dia tolak? Dia ingkari. Apa kedudukan kamu dengan Allah? Ya kan? Apakah kau lebih tahu tentang Allah? Ya, Allah Maha tahu dan Allah mensifatkan dirinya. Maka yang harusnya tidaklah kita sifatkan Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, kan begitu. Maka pengingkaran terhadap perkara itu, mengingkari apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya, adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa man ankara ma wasafa bihi nafsahu faqad kafara. Kemudian mengingatkan, ya, walaysa ma wasafa bihi nafsahu wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbihan. Nah, lengkap, ya. Dan kata beliau, tidaklah ada pada apa yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya kepada Allah dari sifat-sifat tashbihan, tidak ada padanya bentuk penyerupaan. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang menolak sifat-sifat itu bagi Allah, mereka mengatakan, kalau saya tetapkan, berarti saya akan serupakan Allah dengan makhluk yang bersifat dengan sifat itu. Paham ya? Contohnya misalnya, mereka tidak mengatakan Allah itu punya, Allah itu As-Sami' dan Basir. Ya, Allah, kata mereka, ya, tidaklah maha mendengar, tidak pula maha melihat. Ini kelompok Jahmiyah ini. Kenapa katanya? Karena manusia juga mendengar dan melihat. Kalau saya tetapkan bagi Allah pendengaran dan penglihatan, itu melazimkan, kata mereka, saya mengatakan Allah serupa dengan makhluk. Nah, ini sisi kebatilannya. Ya kan? Ya. Bahwa apa yang datang pada kalimat As-Sami memang sama dari sisi lafal saja. Ya. Mendengar, Al-Basir, melihat, ya, sama memang dari sisi lafal. Tapi ingat, berbeda dari sisi hakikat. Ya. Maknanya sama, mendengar dan melihat. Tetapi hakikatnya berbeda karena perbedaan zat antara keduanya. Dan itu difahami, ya, dengan akal yang lurus dan dengan fitrah yang selamat, ya enggak? Ya. Orang yang mengatakan kaki gajah dengan kaki semut. Ya. Apakah orang yang mengatakan kalau begitu kaki gajah sama dengan kaki semut? Hakikatnya beda kan? Karena perbedaan zat keduanya. Kaki gajah sesuai dengan tubuhnya tidak mungkin sebesar kaki semut. Enggak akan kuat menopang badan besar gajah, kan begitu ya? Dan kaki gajah, kaki semut pun tidak akan mungkin sebesar kaki gajah, sekalipun semutnya kena penyakit kaki gajah. Tidak akan mungkin, kenapa? Tidak seimbang, kakinya besar, kepalanya kecil sekali. Enggak mungkin. Maka adanya idhofah, pengkhususan, penggandengan akan menyebabkan adanya pengkhususan. Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah segala sifat yang mulia. Tatkala zat Allah maha sempurna, maka sifatnya pun sifat-sifat kesempurnaan. Ketika manusia terbatas, fakir, miskin, ya, maka demikian pula sifatnya. Maka pendengaran kata Sami dan Basirnya boleh sama, tapi laisa sam'u kasam'i. Bukanlah pendengaran Allah serupa dengan pendengaran manusia. Pendengaran Allah, ya, adalah luas, maha sempurna, tidak ada padanya kekurangan, tidak ada kekurangan dan celah dari segala sisi. Tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak dimasuki oleh kekurangan dan tidak akan hilang. Beda dengan pendengaran manusia. Diawali dari ketidakmampuan, ya, dan kemudian ketika dia ada pun masih ada keterbatasan dan kekurangan, dan nanti dalam keadaan kurang itu pun akan hilang dan musnah. Subhanallah. Jadi kalau begitu, sekali lagi, penetapan sifat apa yang Allah tetapkan bagi dirinya itu bukanlah penyerupaan Allah dengan makhluknya, bahkan merupakan orang yang husnul adab ma'allah, beradab yang santun, yang baik kepada siapa? Allah. Karena ia menerima apa yang datang dari kabar Allah subhanahu tentang dirinya dan sifatnya. Jelas ya? Ini kalimat yang indah sekali dari perkataan Nuaim bin Hammad Al-Khuzai. Saya ulangi. Man tashabbaha ya? Afwan, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara. Ya? Wa man ankara ma wasafa bihi nafsahu faqad kafara. Wa laysa ma wasafa bihi nafsahu wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbihan. Kalimat ringkas tapi subhanallah barokahnya luar biasa. Ya? Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Barang siapa yang menolak apa yang Allah sifatkan bagi dirinya maka dia kafir. Dan tidak ada ya pada pensifatan Allah terhadap dirinya dengan sifat dan pensifatan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dengan sifat-sifat, tidak ada padanya bentuk penyerupaan dengan makhluk. Jelas ya? Baik, ini perkataan Nuaim bin Hammad. Memutus apa yang ada dari kesamaran, syubhat yang ada pada orang-orang yang mencoba mengagungkan Allah, mensucikan Allah tapi dengan cara yang batil, yaitu menolak sifat Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita nukilkan perkataan Imam Al-Khattabi. Ya, Abu Sulaiman, ya, Al-Khattabi. Juga dinukilkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulul Al-Ghafar. Beliau berkata, saya sebutkan ini karena ucapan mereka ini bimathabati al-qawaid, kedudukannya seperti kaidah usul pokok. Ya, dan dia menjadi penguat dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Qudamah di sini. Jadi perkara yang disepakati. Kata beliau, Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman, kata beliau, fa'amma ma sa'alta anhu min al-kalami fi sifati wa ma jaa'a minha fil kitabi was sunnati sahihati فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. Kata beliau, adapun apa yang engkau tanyakan tentang perkataan terhadap sifat, itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, adapun apa yang kau tanyakan tentang perkataan dalam permasalahan sifat Allah dan apa yang datang dari sifat-sifat tersebut dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi yang sahih, fa inna madhhab salaf, sesungguhnya madhabnya salaf, itu para sahabat dan generasi sesudahnya, dua generasi sesudahnya dari tabi'in dan atba'ut tabi'in, madhab mereka apa? Yang pertama kata beliau, ithbatuha, menetapkan sifat tersebut. Wa ijra'uha, dan melewatkannya. Ala zahiriha, sesuai apa yang zahir, ya, melewatkannya sesuai dengan apa yang zahir, ya. Kemudian kata beliau, wa nafyu al-kaifiyyah wa tashbih anha, dan menafikan berbarengan dengan itu mereka menetapkan dan melewatkan seperti apa datangnya, menerima apa adanya, ya, berbarengan dengan itu mereka juga menafikan adanya kaifiyah, penetapan kaifiyah penyerupaan atau penetapan hakikat tertentu perkara yang memang tidak ada keterangannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berarti tidak ada kaifiyah, ada kaifiyahnya, tapi tidak ada keterangan tentang perkara tersebut, maka diamlah kita dalam perkara ini, ya. Nafyul kaifiyah wa tashbih anha, dan juga menafikan penyerupaan Allah, ya, dalam sifat-sifat itu dengan sesuatu dari makhluknya, ya, menukilkan, beliau menukilkan madhabnya salaf. Baik. Nah, tentang masalah zahir, zahir ayat, ya, zahir apa yang datang, insya Allah kita akan kupas nanti dalam pertemuan yang akan datang tentang apa yang maksud dengan zahir itu sendiri, ya, agar kita punya keterangan yang jelas. Karena di sini ada sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak boleh kita beramal dengan zahirnya Al-Quran dan As-Sunnah, dan beramal dengan zahirnya Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah kekufuran. Maka kita akan dapatkan nanti insyaAllah keterangan kita sebutkan nanti bantahan dari para ulama Islam akan kalimat tersebut, dan di mana ternyata beramal sesuai yang zahir itu merupakan perkataan para ulama yang terkemuka, di antaranya perkataan Imam Asy-Syafi'i sendiri, ya, dan bahwa ucapan yang mengatakan beramal dengan zahirnya Al-Quran dan As-Sunnah kekafiran telah dibantah oleh salah seorang ulama terkemuka dari madhab Syafi'i, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nanti kita akan nukilkan insyaAllah perkataannya. Saya ingin sebutkan saja perkataan yang terakhir dari perkataan yang menguatkan kesepakatan para salaf terhadap penetapan sifat dari apa yang Allah sifatkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan disifatkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih, ya, dan bahwa apa yang datang itu diterima dan dilewatkan sebagaimana datangnya, imraruha wa ijra'uha ala zahiriha, ya, tanpa adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Saya nukilkan di sini perkataan salah seorang ulama terkemuka dalam madzhab Syafi'i, yaitu Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit ibn Ahmad bin Mahdi Al-Baghdadi. Ya, beliau dinukilkan perkataannya oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Siyar Alam An-Nabla, ya, juz ke-18 halaman 283, dan dalam kitabnya Tazkiyatul Hufaz juz yang ketiga, yang saya nukilkan ini dari kitab Al-Athar Al-Waridah An A'immati Sunnah Fi Abwabil I'tiqad, riwayat-riwayat yang datang dari para tokoh-tokoh sunnah, ahlus sunnah wal jamaah dalam bab akidah, ya. Maka disebutkan di sana oleh pengarangnya, ya, bahwa riwayat ini riwayat yang perawi-perawinya semuanya sahih, thiqat, ya, perkataan dari Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi. Apa perkataan beliau? Berkata beliau, wa amma al-kalamu fi sifat, adapun perkataan tentang sifat Allah, fa inna ma ruya minha fi sunani was-sihahi, sesungguhnya apa yang diriwayatkan dari perkara-perkara sifat tersebut, itu sifat Allah, yang terdapat dalam kitab-kitab sunan dan kitab-kitab yang sahih, sunan seperti Sunan Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah misalnya, sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak Imam Al-Hakim, ya, dan yang lainnya, dari kitab sahih yang lainnya, ya, madhabus salaf, madhab salaf dalam perkara itu, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, isbatuha, menetapkannya, wa ijra'uha ala zahiriha, ya, dan melewatkannya sebagaimana yang zahir dari keterangan tersebut, wa nafyul kaifiyyati wat tashbihi anha, dan menafikan adanya kaifiyah tertentu, penyebutan kaifiyah tertentu, apa yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kemudian beliau menyebutkan madhab manusia dalam perkara itu. Kata beliau, waqad nafaha qaumun, sebagian golongan telah menolak sifat-sifat Allah tersebut. Fa'abtalu ma athbatahullah, maka mereka membatalkan, menggugurkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Lancangkan ini, ya. Allah tetapkan malah dia tolak. Kemudian kata beliau, wa haqqaqaha qaumun minal musbitin, sebahagian lagi dari golongan orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah, haqqaqaha, mereka tetapkan, ya, fakharaju fi dhalika ila darbin min at-tashbih wat-taqif, tetapi mereka keluar, ya, dari yang seharusnya dengan bentuk tasybih dan takyif. Mereka tetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnah, tapi mereka tetapkan dengan itu juga kaifiyah tertentu, ya, atau mereka tetapkan dengan bentuk penyerupaan bagi penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ya, masih ingat kemarin kita bahas dalam kaidah atau muqaddimah dari pengantar kitab, kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari pengantar kitab, yaitu golongan yang disebut dengan mukayyifah, ya, yang menetapkan kaifiyah tertentu apa yang tidak ada keterangan, ya, seperti yang mengatakan bahwa Allah tuluhu kasibrihi ka'ardihi, ya, bahwa Allah itu tingginya sama dengan lebarnya, kan menunjukkan kaifiyah, atau bahwa Allah tuluhu kasab'ati asbari nafsi, bahwa Allah itu tingginya adalah 7 kali jengkal dirinya. Ini takif, ada keterangan kok dikarang-karang. Jelas ini batil. Adapun yang lainnya musyabbihah, menetapkan itu tadi mereka tasbihkan. Maka mereka menetapkan seperti Hisyamiyah, mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Ya? Kaki Allah seperti kaki makhluk. Ini semua kekufuran. Ya? Mereka menetapkan tetapi keluar dari apa yang seharusnya dengan bentuk tasybih dan takyif. Maka berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, "Wal qasdu innama huwa suluku at-tariqah al-mutawassithah bain al-amrayn." Wal qasdu, dan tujuan yang hakiki, ya, dan yang pertengahan adalah mengikuti jalan yang pertengahan di antara 2 perkara tersebut. Ya, menetapkan tanpa menyerupakan, bukan juga menolak. Ya, bain al-amrayni wa dinullahi ta'ala bain al-ghali fihi wal muqassiri anhu, dan agama Allah itu di antara orang yang berlebih-lebihan, seperti yang tadi menetapkan dari berlebih-lebihan, dan di antara orang yang melalaikan. Ada keterangan tentang sifat bagi Allah kok dia tolak, ini lalai namanya. Ya, kemudian kata beliau, wal aslu fi hadha, perhatikan baik-baik, dan ini merupakan ucapan yang darinya diambil kaidah oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Risalatan Muriyah. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, wal aslu fi hadha, dan hukum asal, yaitu kaidah dalam perkara sifat Allah, annal kalama fi sifati far'ul kalami fi dzati, bahwa pembahasan perkataan tentang sifat Allah merupakan cabang permasalahan tentang zat Allah. Ya, karena sifat itu adanya pada zat. Ya. Wa yuhtadha fi dhalika hadwahu wa mithaluhu. Dan pembahasan tentang sifat itu mengikuti pembahasan, ya, dari zat Allah dan semisal dengannya. Kemudian diterangkan maksudnya. Kata beliau, fa idza kana ma'luman anna itsbata rabbil alamin, jika telah diketahui dengan pasti bahwa penetapan Allah rabbul alamin, kita mengatakan Allah itu ada, kan gitu ya, dia pencipta yang wajib disembah satu-satunya, ya, fa idza kana ma'luman, jika telah diketahui anna itsbata rabbil alamin, bahwa penetapan adanya Allah Rabbul Alamin, innama huwa isbatu wujudin, dia adalah penetapan tentang adanya Allah, la isbatu kaifiyatin, bukan menetapkan kaifiyah tertentu zat Allah. Jelas ya? Baik. Fa kadzalika isbatu sifatihi innama huwa isbatu wujudin, la isbatu tahdidin wa takyifin. Maka demikian pula penetapan sifat Allah adalah penetapan adanya sifat itu bagi Allah, bukan penetapan ukuran tertentu dari sifat, tahdid, pembatasan, ataupun takif, atau pembagai manaan. Jelas ya? Baik. Kata beliau selanjutnya, mempertegas lagi. Fa idza qulna, maka kita mengatakan, lillahi yadun wa san'un wa basarun. Allah memiliki tangan, pendengaran dan penglihatan. Fa innama hiya sifatun athbathaha Allah li nafsihi. Maka semua ini adalah sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wala naqulu, dan kita tidak mengatakan inna ma'na liyad qudrah, bahwa arti tangan di sini adalah kekuatan seperti alu ta'wil, ya. Wala anna ma'na sam' wal basar al-'ilm, kita juga tidak mengatakan bahwa pengertian pendengaran dan penglihatan adalah artinya Allah mengetahui, ya. Wala naqul, dan juga kita tidak mengatakan innaha jawarih, bahwa tangan, pendengaran dan penglihatan itu adalah anggota tubuh, jawarih. Dan begitu, karena anggota tubuh itu untuk manusia. Wala nusbihuha, dan kita tidak boleh menyerupakan sifat-sifat tadi bil aidi, dengan tangan manusia. Wal asma'i wal absari, dengan pendengaran dan penglihatan. Allati hiya jawarihu wa adawatun lil fi'l, yang dia adalah anggota dan alat-alat untuk tubuh manusia. Tidak diserupakan begitu. Wa naqulu, dan kita mengatakan innama wajaba itsbatuha, sesungguhnya wajib untuk ditetapkan, hanyalah wajib untuk ditetapkan. Li'anna tawqifa warada biha, karena tawqif artinya keterangan yang membuat kita harus berhenti di situ, yaitu dalil sam'i, keterangan Al-Quran dan sunnah, dalil nakli, ya. Warada biha, datang dengan menyebutkan sifat itu bagi siapa? Bagi Allah. Wa wajaba nafyu tashbihi anha, dan wajib kita untuk menolak penyerupaan Allah dengan makhluk dalam sifat tersebut. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Abu Bakar Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, ya. Dan perlu kita ingatkan bahwa Abu Bakar Khatib al-Baghdadi ini, sebagian ulama menggolongkan beliau dalam golongan Asy'ariyah, dinisbahkan kepada pengikut Abu Hasan al-Asy'ari, seperti disebutkan oleh Subki, ya, dalam Ibn Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadhib al-Muftari, ya. Dan juga demikian pula disebutkan oleh Ibn Abdul Hadi, yang dia membantah Ibn Asakir, di mana Ibn Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadhib al-Muftari menyebutkan tokoh-tokoh ulama yang disandarkan kepada mazhab Asy'ariyah, ya, pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, kemudian Ibn Abdul Hadi al-Hambali mengkritik bahwa ini betul Asy'ari, ini bukan, ini betul, ini bukan, ya. Itu Imam Ibn Abdul Hadi, beliau sebagai kantornya, ya. Nah, tetapi beliau ketika menyebutkan keadaan Imam Abu Bakar Khatib al-Baghdadi, beliau sepakat dengan Ibnu Asakir bahwa beliau memang diantara ulama yang disandarkan kepada pengikut Abu Hasan al-Asy'ari dalam akidah Asy'ariyahnya. Nah, diberikan catatan oleh penulis kitab yang tadi kita sebutkan, penulis kitab yang saya mengambil nukilan ini dari kitab beliau, yaitu Al-Athar Al-Waridah An-Alimanti Sunnah Fi Abwabil I'tiqad. Beliau mengatakan apa yang kita bacakan tadi dari perkataan pendapat Al-Khatib Al-Baghdadi justru berseberangan dengan penyandaran beliau, penisbahan beliau kepada madhab Asy'ari, karena ini menunjukkan bahwa akidah beliau akidah salafiyah, akidah imam yang terkemuka dari Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi, demikian pula dua muridnya, Ya'qub bin Ibrahim, ya, Abu Yusuf Al-Qadi dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang kemudian dikumpulkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Seperti itu juga akidah mereka. Kemudian juga akidah dari Imam Malik bin Anas, akidah dari Imam Asy-Syafi'i dan akidah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka tetapkan bagi Allah semua sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ya membagaimanakan sifat itu, apalagi menyerupakan dengan makhluk Allah yang lainnya. Mereka tetapkan karena Allah tetapkan itu bagi dirinya dengan penetapan yang kokoh, ya, isbatan, ya, bila tashbihin, ya, mereka tetapkan tanpa adanya penyerupaan dengan makhluk. Ya, ini akidah mereka, ya, mereka yukiruna bih, mereka menerima itu, kemudian yumiruna, membiarkannya lewat sebagaimana datangnya secara zahirnya, dan bahwa mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Taib, ya. Saya kira ini tiga penukilan yang menunjukkan kepada kita bagaimana kuat dan kokohnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dinukilkan oleh para ulama, ya, dari generasi ke generasi, yang sayang sekali, ya, sebagian dari saudara-saudara kaum muslimin salah memahami perkara-perkara tersebut, sehingga mereka menjadikan bahwa akidah salaf itu justru adalah imam mufawwidah, ya, menerima apa yang datang tapi mengatakan maknanya hanya Allah yang tahu, atau justru mereka mentakwil apa yang datang dari keterangan-keterangan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah takwil, tidak berarti menerima, berarti tidak menerima dengan penerimaan yang penuh, dan tidak beriman seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Bertentangan dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i yang telah kita bahas dalam pertemuan yang terdahulu. Baik, ya. Saya kira ini akhwatillah dan ikhwani fiddin, apa yang bisa kita petik pada pertemuan hari ini, yaitu bahwa apa yang disebutkan dari pokok-pokok keimanan terhadap dalil-dalil tentang sifat Allah yang telah dinukilkan dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bukanlah akidah mereka berdua semata, tetapi apa yang disepakati di atasnya aimatus salaf, ya, para salaf yang terkemuka, para salaf yang terdahulu maksud kami, dan para khalaf, para imam-imam yang terkemuka yang datang sesudah para salaf, setelah generasi para salaf, ya, yaitu apa? Al-iqrar wal-imrar wal-ithbat, ya, penetapan, iqrar, penetapan dan keimanan, al-imrar, membiarkan datangnya, melewatkannya sebagaimana datangnya sesuai dengan zahirnya keterangan-keterangan tersebut, dan zahirnya itu bukanlah penyerupaan terhadap makhluk, ya, dan yang ketiga isbat, penetapan sifat, karena Allah lah yang menetapkan itu bagi dirinya, dan Rasulullah SAW yang paling tahu tentang Allah yang telah menetapkan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan. Kita akan ingatkan insyaAllah pada pertemuan akan datang tentang makna ijra'uha ala zahiriha, dan bahwa dia merupakan apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, berbeda dengan perkataan sebagian orang yang justru menisbahkan diri mereka kepada Imam Syafi'i, mengaku dari golongan Syafi'iyah tetapi tidak mengikuti beliau dalam perkara akidah, ya, Allahul Musta'an. Maka demikian ikhwan dan akhwatillah, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampaikan ini. Jika benar, maka dia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan apa yang kami sampaikan jika dia keliru dan salah, maka itu adalah dari diri kami dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri, ya. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.